Aku ingin sekali collab dengan Bang Gibran agar bisa jadi tim sukses dan tim relawan. Di tahun depan dukung Jokowi Terawan, kabinet Indonesia maju di atas awan. Aku ingin sekali collab dengan Bang Gibran agar bisa jadi tim sukses dan tim relawan. Di tahun depan dukung Jokowi Terawan, kabinet Indonesia maju di atas awan. 2019 aku ke Bandung dengan Dede Yusri Adi, kita ke Bandung ikut lomba film salaman dengan Ridwan Kamil. Terus kita ke Gedung Sate, tapi gak ada satenya. Ya udah ke kosan Dadang Rosikin, Dadang Rosikin suruh masak sate. Masak sate, abis itu cari lontong, ditambah gemblong, ditambah gemblong, enak sekali. Warag, dan kita pulang ke Kuningan dengan senang. Hey, hayu, aku ingin sekali collab dengan Bang Gibran agar bisa jadi tim sukses dan tim relawan. Di tahun depan dukung Jokowi Terawan, kabinet Indonesia maju di atas awan. Aku ingin sekali collab dengan Bang Gibran agar bisa jadi tim sukses dan tim relawan. Di tahun depan dukung Jokowi Terawan, kabinet Indonesia maju di atas awan.